sepi sendirian, merana aku kesepian memikirkanmu. Entah harus sampai kapan rinduku tak pernah bertuan. Kamu jauh di sana dan aku